saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Seorang yang mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW berarti ia melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan orang seperti ini ya, dihukumi zindiq karena ia mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala pernah berkata, yang mana Abu Zur'ah ini merupakan gurunya Imam Muslim. Gurunya Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, إِذَا رُعَيْتَ الرَّجُلَ يَتَنَقَّسُ إِمْرَأً مِنَ الصَّحَابَةِ فَعَلَمْ أَنَهُ زِنْدِقْ وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌ وَالرَّسُولَ حَقٌ وَمَا جَاءَ بِهِ حَقٌ وَمَا أَدَّى إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَّا الصَّحَابَةِ فَمَنْ جَرَحَهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ إِبْطَالَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Kata Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala, apabila kamu melihat seorang yang mencaci maki, yang mencaci maki satu saja dari sahabat Rasul, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah sesungguhnya ia adalah zindiq, orang yang zindiq. Wadhalika anna al-Qur'an haqqun, Al-Qur'an itu benar. War-Rasul haqqun, Rasul benar. Dan apa yang dibawa Rasul benar. Wa ma'adda ilayna dhanika kullahu ila sahabah, dan tidaklah yang menyampaikan kepada kami semuanya kecuali sahabat. Sahabat mengambil dari Rasul, kemudian sahabat menyampaikan kepada umatnya. Faman jarahahum, barang siapa yang mencela para sahabat, ya, mencaci maki para sahabat, innama arada ibtalal kitab sunnah, sesungguhnya ia ingin mengkari al-kitab dan sunnah, ingin membatalkan Al-Quran dan sunnah. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang yang mencaci satu saja sahabat Nabi, berarti ia sudah melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sekarang muncul kelompok-kelompok yang ya mencaci maki banyak sahabat, bukan satu saja yang ia caci maki, akan banyak sahabat ia caci maki. Satu saja dihukumi zindiq, apalagi banyak sahabat, ya. Berarti ia sudah keluar dari agama Islam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.